Suara rintihan, suara tangisan, insan yang berdosa. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api, sebagai insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api, sebagai balasan insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa.